Thank you. cintaku padamu. Kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku terang lautan barat. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Seribu duka, kita takkan terpisah. Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah cinta. Andai dipisah api dan bara, tak akan pudar sinaran cinta.

Thank you. Apakah dia menitipkan salam? Aku yang selalu merindukan. Aku yang takut kehilangan. Oh,